الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan kepada kita semua, yaitu nikmat masih bisa berada di atas talabul ilm, berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu al-masajid, mengkaji ilmu, mengkaji kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih kita dalam membaca ahadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kemudian dipisahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di masa kita ini menjadi dua bagian, sahih Al-Adabul Mufrad dan juga dhaif Al-Adabul Mufrad. Dipilih yang menurut Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala sahih dalam satu kitab. Kemudian kitab tersebut disyarah, ditulis penjelasannya dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang kemudian kita baca pada yang biasa kita baca pada pertemuan jam segini di hari-hari yang telah ditentukan. Al-muhim, asyahid adalah kita membaca hadis-hadis yang telah disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adabul Mufrad, diambil dari kitab Al-Imam Al-Bukhari Al-Adabul Mufrad beserta dengan syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala. Bab terakhir yang kita baca ketika itu masih melalui rekaman, yaitu bab idza ahabba rajulan fala yumari wala yasal anhu. Ketika seorang mencintai saudaranya, maka teruslah dia mencintainya secara zahir, tidak dia mencari-cari yang kemudian akan timbul di sana beberapa kejelekan-kejelekan yang telah kita pelajari pada bab tersebut. Bab yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bab al-aqlu fil qalb. Bab bahwasanya akal letaknya dalam hati, dalam al-qalb, artinya adalah jantung. Al-aql fil qalb. Apa maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab ini? Mal murad bi hadzal bab? Apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari bab ini? Arada rahimahullahu taala bi hadzal bab an yunabbiha. Al-Imam Al-Bukhari menginginkan dalam membawakan bab ini an yunabbiha ala ahammiyati islahil qalb wa taqwiyatil aqli fihi. Maksud atau yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam membawakan bab ini adalah pentingnya islahul qalb, memperbaiki al-qalb, wa taqwiyatul aql fihi, wa taqwiyatil aqli fihi, dan meningkatkan al-aql, cara berpikir dalam kalbu kita. Pentingnya kita menjaga al-qalb dan meningkatkan, menguatkan al-aql, cara berpikir kita yang benar. Ini maksud dari judul yang ditulis oleh beliau, al-aqlu fil qalb, bahwasanya akal berpikir letaknya adalah dalam al-qalb, yang artinya adalah jantung. Wa lihadza sayati ba'dahu, dan oleh karena itu pula kita mengetahui mengapa setelah bab ini, walihada sayati ba'dahu at-tahzir minal kibr. Wa umurin ukhra. Dari sini juga kita mengetahui mengapa setelah bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala melanjutkan dengan bab tentang peringatan dari Al-Kibr, At-Tahzir min Al-Kibr, peringatan untuk berhati-hati dari kibr, sombong, dan juga perkara-perkara lain yang akan ditanbih dan ditahzir oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi bisa difahami ya, mengapa kita bisa mengambil pelajaran atau memahami bab yang beliau tulis Al-Aqlu fil Qalb, dengan arti bahwasanya beliau mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwasanya pentingnya perkara memperbaiki Al-Qalb dan juga pentingnya meningkatkan, menguatkan cara berpikir kita dalam Al-Qalb. Dan itu pula kaitannya kenapa setelah ini beliau mengingatkan kita dari At-Tahzir minal Kibr, akan disebutkan nanti penjelasan berikutnya. Jadi maksud dari Al-Aqlu fil Qalb adalah ahamiyat islahil qalb wa taqwiyatil aqli fihi, pentingnya memperbaiki Al-Qalb dan menguatkan Al-Aql, cara berfikir yang benar. Qad zamma Allah ta'ala al-kuffar بأن لهم قلوب لا يعقلون بها. نعم. Allah Subhanahu wa taala mencela kuffar. Zamma Allah taala al-kuffar. Karena sebab apa? بأن لهم قلوب لا يعقلون بها. Karena sebab mereka memiliki qulub tetapi mereka tidak berfikir dengan kalbunya tersebut. لا يعقلون بها. Allah Subhanahu wa taala mencela kuffar karena sebab mereka memiliki qulub, memiliki qalb tetapi tidak dipakai untuk berpikir dengan pemikiran yang benar, pemikiran yang sahih. Oleh karena itu pentingnya menjaga atau memperbaiki al-qalb dan cara berpikir yang benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala Allah taala Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya padanya terdapat peringatan, pengingat. Siapa yang bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut? Liman kana lahu qalb, orang yang memiliki qalb. Artinya adalah orang yang memiliki hati, kemudian mereka ya'qil biqalbihi, kemudian mereka bisa berpikir dengan benar dengan menggunakan kalbunya. Maka di sini juga terdapat pelajaran tentang pentingnya memperbaiki al-qalb dan meningkatkan al-aql dalam berpikir pada al-qalb. Karena sebagaimana disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak memuji bahkan mencela mereka-mereka yang memiliki hati, hanya sebagai memiliki qalb, hanya sebagai qalb saja secara his, yaitu gumpalan daging, tetapi tidak dipakai untuk berpikir dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka karena tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an, peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Qur'an, kecuali mereka-mereka yang berfikir dengan kalbunya. Bahkan ketika seseorang memperbaiki kalbunya, kemudian dia menggunakannya untuk berakal, untuk berfikir dengan pemikiran yang benar, ketahuilah bahwasanya hal tersebut akan memperbaiki seluruh perbuatan dan perilakunya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ala wa inna fil jasadi mudghah, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh, dengan seorang memperbaiki hatinya, berfikir dengan hatinya, menggunakan hatinya atau kalbunya. Memang sudah sering diterjemahkan hati ya, padahal yang benar artinya adalah jantung. Ketika seorang memperbaiki kalbunya, kemudian dia menggunakan kalbunya untuk berfikir dengan pemikiran yang benar, maka ketahuilah hal tersebut akan memperbaiki seluruh perbuatannya. Sebagaimana sabda Nabi tadi, idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpalan daging tersebut salahat, baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan ketika segumpalan daging yang ada pada tubuh manusia tersebut fasadat, rusak, tidak benar, maka akan rusak pula seluruh perbuatannya. Ala wahiya al-qalb, ketahuilah segumpalan daging tersebut adalah al-qalb. Di sini pula terdapat ahammiyatu islahil qalb, dengan memperbaiki al-qalb akan baik pula seluruh amalannya. Karena memang al-qalb sangat mempengaruhi perilaku seseorang, akan mempengaruhi seluruh amalannya. Ketika hatinya baik, amalannya akan baik. Ketika hatinya rusak, maka amalannya akan rusak. Bahkan seluruh apa yang ditampilkan oleh perbuatan seseorang itu semua bersumber dari hatinya. Tidak bisa perbuatan seseorang menyelisihi hatinya kecuali dia dusta terhadap dirinya sendiri. Baik, al-muhim, judul dari Al-Imam Al-Bukhari pada kitab ini bab al-aql fil qalb, bahwasanya akal letaknya dalam al-qalb, maksudnya adalah untuk memperbaiki kalbunya dan juga menggunakan kalbunya untuk berakal, untuk berpikir dengan pemikiran yang benar. Fal wajibu 'alal insan an yajtahid fi islahi qalbi, fi islahi qalbi, maka yang wajib bagi setiap manusia adalah an yajtahid, bersungguh-sungguh dalam islah qalbihi, memperbaiki hatinya dan menjauhkannya, wa ibadihi 'anil umur allati tatanafa ma'al 'aql as-sahih, dan menjauhkan hatinya atau kalbunya dari setiap perkara-perkara yang menyelisihi akal yang sehat, akal yang benar, cara berpikir yang benar. Maka ketika seorang telah berusaha untuk memperbaiki hatinya, menggunakan hatinya atau kalbunya untuk berpikir dengan pemikiran yang sehat, maka dia akan menjalani jalan yang benar, melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antaranya adalah al-kibr. Dia akan meninggalkan al-kibr. Oleh karena itu setelah ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab tentang peringatan dari al-kibr. Barakallahu fikum, itu seputar bab, bagaimana kita memahami bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, pentingnya untuk memperbaiki al-qalb dan menggunakannya untuk berfikir dengan pemikiran yang benar, dengan pemikiran yang sehat, yang sesuai dengan Al-Quran. Barangkali ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan pemikiran yang benar, pemikiran yang sehat? Pemikiran yang benar atau pemikiran yang sehat adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya akal yang sehat akan sesuai dengan an-naql yang sehat. Al-aqlus sahih mutawafiqun ma'an naql as-sahih. Akal yang sehat mutawafiq, dia akan cocok dengan an-naql as-sahih. An-naql itu nukilan, nukilan-nukilan dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. As-sahih, dengan syarat as-sahih, hadis-hadis yang sahih. Jadi ketika ada syariat Islam yang kemudian seseorang menentangnya dengan akalnya, dia mengatakan ini tidak cocok untuk dilakukan pada tempat ini atau pada waktu tertentu, tidak mungkin kita melaksanakan syariat ini pada waktu tersebut, maka ketahuilah akal dia yang tidak benar. Karena akal yang sahih pasti akan mutawafiq, pasti akan serasi dengan an-naql as-sahih. Tidak boleh kita mengukur benar atau tidaknya syariah dengan akal kita. Baik, hadis yang dibawakan dalam bab ini atau asar disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, qala hadatsana Sa'id ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibnu Muslim qala akhbarani Amr ibnu Dinar an ibni Shihab عن عياض بن خليفة عن علي رضي الله عنه أثر dari علي ابن أبي طالب رضي الله عنه sampai pada علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن عياض ابن خليفة عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بصفين يقول إن العقل في القلب والرحمة في الكبد والرأفة في الطحال والنفس في الرئة. Bahwasanya didengar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada masa Siffin, bahwasanya beliau mengatakan, jadi kalimat-kalimat ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, innal aqla fil qalb war rahmata fil kabid war ra'fata fit tihal wan-nafasa fir-ri'ah, didengar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi Siffin, pada masa Siffin. Siffin adalah qital baina fi'atain mu'minatain. Kalimat-kalimat ini qalaha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi Siffin. Kalimat-kalimat tersebut innal 'aqla fil qalb sampai terakhir didengar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diucapkan oleh beliau radhiyallahu anhu pada perang Siffin, yaitu perang antara dua kelompok yang beriman, perang sesama kaum mukminin. Wa hadha tanbihun minhu radhiyallahu anhu. Wa hadha tanbihun minhu radhiyallahu anhu. Dan ini sebagai peringatan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 'ala al-'inayah bi hadha al-amr. Peringatan dari beliau radhiyallahu anhu agar kita memerhatikan hal-hal ini yang disebutkan oleh beliau, innal 'aqla fil qalb, sesungguhnya akal ada dalam al-qalb. Warahmata fil kabid, dan sungguhnya rahmah ada pada al kabid, hati. Kasih sayang, rahmah ada dalam hati. Warafata fil tihal, rafah juga artinya adalah kasih sayang. Disebutkan qila ablag minar rahmah, disebutkan bahwasanya rafah merupakan kasih sayang yang lebih tinggi daripada rahmah, wallahu a'lam. Letaknya ada at-tihal, pada limpa, dekat dengan hati. Wan nafasa firriah, dan bernafas itu pada paru-paru. Kalimat-kalimat ini, akal dalam al-qalb, rahmah dalam hati, ra'fah ada pada tihal, limpa, wan nafasa bernafas, firriah dalam paru-paru, diucapkan oleh beliau pada perang Siffin yang terjadi antara kaum mukminin. Dan ini merupakan tanbihun minhu, sebagai peringatan dari beliau radhiyallahu anhu agar kita memperhatikan hal-hal ini. Wa ihdaril qalb, agar kita menghadirkan hati. wat-ta'aqquli fihi, wat-ta'aqquli fihi. Wat-ta'anni fil umur, wat-ta'anni fil umur. Wa'adami at-ta'ajjul, wa'adami at-ta'ajjul. Wa'akhdhi al-umur bima'khadhi ar-rahmah war-ra'fah, wa'akhdhi al-umur bima'khadhi ar-rahmah war-ra'fah. Perhatikan hal-hal ini. Jadi ucapan-ucapan tadi, innal aqla fil qalb war-rahmah fil kabid war-ra'fah fit tihal wan-nafasa fir ri'ah, diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Siffin yang terjadi antara dua kelompok yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanbih, peringatan dari beliau radhiyallahu anhu, alal inayah bi hadzal amr, agar kita semua memerhatikan hal-hal tersebut yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu dengan cara ihdharul qalb wa ta'aqqul fihi, menghadirkan hati kita, menggunakan hati kita atau kalbu kita untuk berpikir, mencermati dengan baik dan benar, berusaha untuk meningkatkan pikiran kita agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Diambil dari ucapan beliau yang mana, innal aqla fil qalb. Wa ta'anni fil umur wa adami ta'ajjul. Agar kita menenangkan diri kita, tidak terburu-buru. Diambil dari ucapan Ali bin Abi Thalib yang terakhir, an-nafas fir ri'ah, nafas itu dalam, dengan paru-paru, artinya bernafas dulu, dipikirkan santai, yang tenang, jangan kita terburu-buru. Diingatkan bahwasanya an-nafas fir ri'ah. Wa akhdhil umur bima akhdhir rahmah war ra'fah. Kemudian setelah itu, setelah menenangkan diri kita, dan laksanakanlah setiap apa yang akan kalian laksanakan dengan cara rahmah dan ra'fah, dengan lemah lembut, kasih sayang, dan tidak dengan kekasaran. Diambil dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ar-rahmah fil kabid war-ra'fah fit tihal. Jadi ini bukan sekedar ucapan yang menyebutkan tentang satu hal dan tempatnya, tetapi ada di balik itu makna yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu anhu. Bukan hanya sekedar mengatakan atau menyebutkan, memberitakan bahwasanya akal itu dengan qalb, rahmah dengan kabid, ra'fah dengan tihal, nafas dengan ri'ah. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ada makna yang akan disampaikan sebagaimana kita dengarkan barusan, agar seorang tidak melaksanakan suatu perkara lepas daripada itu semua, tidak dengan akalnya, kemudian tidak dengan rahmah yang hadir dalam kabidnya dia, tidak dengan terburu-buru, dan seterusnya, yang semua itu lepas dari apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka akan terjadi di balik itu syarrun azim wa fasadun azim. Baik, barakallahu fikum, ini gambaran makna dari asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga dengan bab bagaimana Al-Imam Al-Bukhari membawakan asar Ali bin Abi Thalib dalam kitab ini, kemudian diberikan judul Al-Aqlu fil qalb. Barakallahu fikum, kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, tafsir hadzal athar qira'atuhu wa fahmuhu. Menafsirkan, menjelaskan asar ini adalah dengan cara membacanya, memahaminya, merenunginya, kemudian memahaminya. Ini cara memahami atau cara menjelaskan asar ini, karena memang dengan cara direnungi kemudian difahami, barulah masuk pada diri-diri kita makna yang barusan kita dengarkan, yang dibalik dari ucapan Ali bin Abi Thalib, innal aqla fil qalb ila akhirih. Qala rahimahullahu taala, wa qad takallama ala ba'd fataratihi Innal aqla fil qalb. Al-Syeikh Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, kata beliau Syekh Zaid Al-Madkhali, telah berbicara sebagian dari faqrah yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yaitu faqrah innal aqla fil qalb. Faqala fi syarhihi li kitab Riyadhus Salihin, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala mengomentari faqrah innal aqla fil qalb, khusus pada faqrah innal aqla fil qalb, tidak pada faqrah yang lainnya. Dalam kitabnya Riyadhus Salihin, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, هذه المسألة أشكلت على كثير من النظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية لا يرجعون فيها إلى قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau rahimahullah ta'ala, permasalahan ini, faqrah yang pertama, innal aqla fil qalb, akal itu letaknya dalam al-qalb, bukan dalam otak, tetapi dalam al-qalb, dalam jantung. Permasalahan ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, menjadi muskilah bagi mereka-mereka, para pembaca, yang mana mereka memahaminya dengan nazratan madiyah, hanya dengan materi dan teori saja yang mereka ketahui, yang bisa mereka capai dengan panca indera mereka. Maka mereka akan tidak menerima bahwasanya akal itu letaknya dalam al-qalb, berpikir itu letaknya dalam al-qalb. Mereka tidak akan menerima hal ini, karena mereka yang dzurun ilal umur nazratan madiyah, melihat sebuah perkara hanya dengan madiyah saja, secara materi dan secara teori. La yarji'una fiha ila qaulillahi azza wa jalla wa qaul rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Mereka mengabaikan qaulullah wa qaul rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, kata beliau, fil haqiqah, wa illa fal haqiqah أن الأمر فيها واضح أن العقل في القلب. Padahal pada hakikatnya sangat jelas sekali perkaranya, bahwasanya akal adalah dalam al-qalb. Wa anna al-qalba fi as-sadr, dan yang namanya al-qalb, jantung, ada pada as-sadr, pada dada manusia. Ini sangat jelas sekali, kata beliau rahimallahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ard fadakuna lahum qulub ya'qiluna biha." Apakah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak berjalan di muka bumi ini kemudian mereka memiliki qulub yang kemudian mereka berfikir dengannya, bihadhil qulub, dengan qalbu-qalbu mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dengan otak-otak mereka, tetapi dengan qalbu-qalbu mereka. Maka yang namanya berakal atau berfikir adalah pada al-qalb. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidak membutakan absar, penglihatan mereka, tetapi membutakan al-qulub allati fis sudur, membutakan qalbu-qalbu yang ada pada as-sadr. Wa lam yaqul al-qulub allati fil admighah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan qulub, yang mana qalb adalah tempat untuk berfikir. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan al-qulub allati fil admighah, qalbu-qalbu yang ada pada dimag, pada otak. Qala al-qulub allati fis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalbu-qalbu yang ada pada sadar. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya al-aql, berakal atau berfikir adalah pada qalb, dan qalb letaknya dalam as-sadr. Fal amru fiha wadihun jiddan, maka perkaranya sangat jelas sekali. Annal aqla yakunu fil qalb, bahwasanya akal ada pada qalb. Wa yu'ayyidu hadha qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wahiya al-qalb. Semuanya dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila baik akan baik seluruh amalannya, apabila jelek akan jelek pula seluruh amalannya. Ketahuilah itu adalah al-qalb. Fama baluka bi amrin syahida bihi kitabullah, fama baluka bi amrin syahida bihi kitabullah wallahu ta'ala huwal khaliq al-alim bi kulli syai. Maka bagaimana menurutmu tentang suatu perkara yang telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-qalb, al-aql fil qalb wal qalb fis sadr. Wa syahidat bihi sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dipersaksikan pula oleh Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-qalb ada pada as-sadr. Innal wajib alaina izaa'u dzalika an nathraha kulla qawlin yukhalifuhu kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa an naj'alahu tahta aqdamina wa alla narfa' bihi ra'san. Maka yang wajib bagi kita semua adalah meninggalkan seluruh apa yang menyelisihi kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita meletakkan hal tersebut di bawah kaki kita dan kita tidak mengangkat kepala pada hal tersebut, pada perkara-perkara yang menyelisihi kitabullah wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Idzil qalb huwa mahallul aqli wala syak. Yang namanya qalb itu adalah letaknya berfikir, tidak ada keraguan padanya. Walakinna ad-dimagh mahallu at-taswir yatasawwaru al-asya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan kembali bahwasanya tempatnya berfikir adalah al-qalb, tidak diragukan sama sekali, telah dipersaksikan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ad-dimagh otak, mahallu at-taswir yatasawwaru al-asya, adalah tempat untuk menggambarkan sesuatu, tempat untuk memberikan gambaran. Jadi mata melihat sesuatu atau merenungi sesuatu, kemudian otak memberikan gambaran, memberikan gambaran at-taswir. Thumma idza tasawwaraha wa jahazaha ba'atha biha ila al-qalb. Kemudian setelah otak mengambil kesimpulan tentang gambaran sesuatu, maka terkirimlah ke al-qalb. Thumma al-qalb ya'mur aw yanha. Kemudian setelah dipikirkan, maka hatilah yang memutuskan apakah diperintahkan atau dilarang. Jadi tetap yang namanya berfikir adalah al-qalb. Maka al-qalb lah yang ditekankan dalam syariat Islam untuk diperbaiki, karena al-qalb yang memutuskan apakah iya atau tidak. Akan tapi otak hanya sebagai yang memberikan gambaran. Wa hadza laysa bighorib, dan ini tidak asing lagi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kalian tidak berpikir tentang atau pada diri kalian sendiri? Intaha kalamuhu rahimallahu taala. Sampai di sini selesai ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala yang menyisipkan pada syarah ini tentang mereka-mereka yang tidak mau menerima bahwasanya berpikir letaknya adalah dalam al-qalb. Thumma qala rahimallahu taala, kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali melanjutkan, thumma baqiyatul faqarat war rahmatu fil kabid war ra'fatu fi ittihal wan nafasa fi ri'ah fa tafsiruha qira'atuha wa fahmuha kama aslaftu. Adapun sisa dari faqrah-faqrah, ar-rahmah fil kabid, ar-ra'fah fil tihal, an-nafas fil ri'ah, maka penjelasannya adalah dengan cara membacanya, merenunginya, kemudian memahaminya sebagaimana telah kita sebutkan di awal. Barakallahu fikum. Ini gambaran dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala tentang penjelasan hadis tersebut, dan disampaikan pula kalam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang bantahan kepada mereka yang tidak mau menerima bahwasanya al-aql fil qalb. Tapi insyaallah cukup sampai di sini. Nakhtafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.